السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا صهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah syarah sunnah matanya oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sedangkan syarahnya Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Thumma afdalun nas ba'da haulai man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dhalik aw aksar. Kata beliau rahimahullah, kemudian yang paling afdal setelah itu, kemarin sudah sebutkan yang paling afdal setelah nabinya adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar, kemudian Uthman wa Ali, kemudian setelah itu sisa dari Al-Asrah Al-Mubasyarina Bil Jannah, kemudian setelah itu As-Sabiqin Al-Awwalin, kemudian setelah itu Muhajirin lebih utama di atas Ansar ila akhirih, sampai pada ucapan musannif setelah itu, siapa yang pernah bersahabat dengan Nabi sehari ataupun sebulan ataupun setahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu, pokoknya yang pernah bertemu Nabi, maka dia sahabi. Sudah sebutkan kemarin definisinya, tidak hanya bertemu dengan Nabi tetapi bertemu dalam keadaan beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan mukmin. Adapun beberapa ulama menyatakan walau takhallala bainaha ridda, walaupun diselengi di tengah-tengahnya ada ridda, artinya kalaupun ada seorang yang bersahabat dengan Nabi kemudian murtad kemudian kembali masuk Islam, maka dia tetap sahabi. Hadza qaulun, salah satu pendapat. Sehingga jadi maksud di sini man sahiba, tentunya ma'al iman ila an mamat, tentunya bersama keimanan sampai wafatnya. Apakah bertemunya sehari atau sebulan atau satu tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Natarham alaihim, kita mendoakan dengan rahmat kepada mereka. Natarham artinya mendoakan rahimahumullah, mendoakan radhiyallahu taala anhu, natarabba wa nadzkur fadlahum, dan kita menyebut keutamaan mereka. Wa nakuffu an zalalihim, dan kita menahan diri tidak berbicara tentang ketergelinciran mereka atau kesalahan mereka. Mereka manusia, bukan rasul yang ma'sum. Rasulullah SAW ma'sum, dan tidak ada selain rasul seorang yang ma'sum. Maka barakallahu fikum, namanya manusia yang tidak ma'sum ada saja ketergelinciran atau kekeliruan. Tetapi ahlus sunnah menyebutkan keutamaan mereka dan tidak menyebutkan ketergelinciran mereka atau kekeliruan mereka. Wala nadzkuru ahadan minhum illa bil khair, kita tidak menyebut tentang seorang pun dari mereka kecuali dengan kebaikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Karena ada dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut nama sahabat-sahabatku, maka tahan diri. Artinya jangan menyebutkan kejelekannya, jangan menyebutkan celaan, cercaan atau berbagai macam kejelekan, jangan. Amsiku, tahan diri kalian, tahan lidah-lidah kalian. Berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, man nataqa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Siapa yang menyebutkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan satu kalimat saja, maka dia sahibu hawa, berarti dia pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Tentunya dalam bahasa Arab, nataqafi maknanya menceritakan kejelekan. Man nataqafi ashabi Rasulullah, siapa yang berbicara tentang kejelekan atau kekurangan sahabat-sahabat Rasulullah walaupun dengan satu kalimat, maka dia sahibu hawa, dia adalah pengekor hawa nafsu. Demikian ucapan sahibul matan, Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah, as-sahbatu tatafadal. Kata beliau rahimahullah bahwa yang namanya persahabatan dengan Nabi itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Minha suhbatun kathirah, ada yang bersahabat dengan banyak bersama Nabi. Wa mulazamatun lirrasul, dan selalu bersama Nabi dalam waktu yang panjang, tawilah. Ada juga man lahu suhbatun qalilah, ada juga sahabat yang bertemu Nabi, bersahabat dengan Nabi hanya sebentar. Lakin sahibaha lahu fadlus suhbah, tetapi karena dia tetap sahib Rasulullah SAW, maka persahabatannya memiliki keutamaan walaupun sebentar. Walau kanat suhbatuhu qalilah, walaupun persahabatannya dengan Nabi hanya sebentar saja, tetap dia memiliki keutamaan. Qul inna a'udzu billah. Maka tentunya mereka yang bersahabat Nabi atau bersahabat dengan Nabi dari awal pertama dakwah, seperti Abu Bakar wa Umar maka tentunya ini lebih utama daripada mereka-mereka yang masuk Islam setelah fathu. Demikian pula yang masuk Islam di akhir-akhir hidup Rasulullah, hanya sempat bertemu sehari atau sebulan atau beberapa hari. Tentunya ini di bawah mereka-mereka yang lebih dulu masuk Islam dan lebih dulu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ucapan beliau, ucapan musannif, natarahham alaihim wa nadhkur fadlahum wa nakuffu an zalalihim. Ucapan musannif bahwa kita mendoakan rahmat pada mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dan menahan diri tidak membicarakan kejelekan mereka atau ketergelinciran mereka. Kata Syekh Shalal Fauzan, ini haqquhum alaina. Ini haqquhum alaina. Hak mereka terhadap kita. Qanibina azakumullah. Hak mereka. Hakul Islam saja sudah cukup. Apalagi mereka bukan hanya muslim. Mereka adalah ulama-nya para ulama. Iya kan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, pernah berkata bahwa seorang yang menceritakan kejelekan seorang muslim, hukumnya dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengancam. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Apa itu ghibah? Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, apa itu ghibah? Nabi menjawab, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kira-kira kalau yang aku ceritakan itu memang ada pada dia, agar aku tidak dusta. Qal, kata Nabi SAW, in kana fi akhika ma taqul faqad ghtabta. Kalau memang pada saudaramu itu ada kejelekan itu, itulah ghibah. Engkau berbuat ghibah. Kalau pada saudaramu tidak ada, faqad bahatta. Berarti engkau berbuat buhtan. Berarti ghibah itu menceritakan kejelekan saudaramu, walaupun saudaramu itu betul-betul memiliki kejelekan itu, enggak boleh diceritakan. Ini barakallahu fikum, Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Setelah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa itu dosa besar seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri, kemudian dia berkata, rahimahullah, dan lebih besar lagi, kalau yang digibahi adalah para penguasa. Dan lebih besar lagi, kalau yang digibahi itu adalah para ulama. Intaha kalamu. Selesai ucapan beliau. Berarti, yang namanya ghibah dosa besar. Kalau yang digibahinya adalah penguasa, lebih besar lagi. Mengapa demikian? Karena min haqqihim, di antara hak mereka para penguasa adalah ditaati dan dimuliakan. Dan kalau kita ghibahi, kita jatuhkan kehormatannya, niscaya akan jatuh kewibawaannya dan seakan-akan engkau membuat rakyat tidak lagi semangat mentaati penguasa. Dan ini risikonya besar. Akibatnya besar. Terjadi kegoncangan di sebuah negara. Taib, yang lebih besar lagi, kalau yang digibahi adalah para ulama. Kenapa? Karena resikonya lebih besar lagi. Akibat jeleknya lebih besar lagi. Karena mereka para ulama, pembawa-pembawa ilmu. Kalau kalian menggibahi para ulama, niscaya kalian menghalangi manusia untuk mengambil ilmu dari para ulama. Karena dijatuhkan kejelekan atau dijatuhkan kehormatan mereka, direndahkan, berarti menjadikan manusia lari dari para ulama dan tidak menimba ilmu dari para ulama. Ini tentunya lebih besar lagi. Baik, maka kita katakan sekarang pembahasan masalah sahabat. Apalagi lebih besar lagi kalau yang digibahi itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah, kawan, teman dekat penolong Rasulullah, Ansar, mujahidin yang berjihad membela Rasulullah SAW, as-sabiqin al-awwalin, yang Allah sudah ridha pada mereka, kemudian digibahi. Azim, tentunya a'zam wa a'zam wa a'zam, tentunya lebih besar lagi. Karena digibahi bukan hanya muslim, bukan hanya dia memiliki ilmu, tetapi di atasnya para ulama. Qul inna a'azakum Allah, murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Dan bahkan Allah sudah nyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Berarti kalian, wahai para pencerca sahabat, kalian menggibahi dan menceritakan kejelekan seorang yang telah diridhoi oleh Allah SWT. Tentunya ini lebih besar lagi. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kita lihat perbandingan ghibah tadi, sungguh yang paling besar adalah menggibahi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Imam Al-Barbahari menyatakan, natarahham alaihim wa nadhkur fadlahum wa nakuf an zalalihim. Kita ahlus sunnah mendoakan rahmat kepada mereka, menyebut keutamaan mereka, dan menahan lidah, menahan lisan untuk tidak menceritakan kejelekan mereka, tidak menggibahi mereka. Wa hadza haqquhum alaina, dan ini hak mereka terhadap kita. Annana nataradda anhum, bahwa kita dianjurkan untuk mendoakan keridhaan untuk mereka. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Wa natarahham alaihim, mendoakan rahmat kepada mereka. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa naqtadi bihim, dan kita meneladani mereka. Ini juga masih hak para sahabat. Berarti hak para sahabat terhadap kita, bahwa kita wajib memuliakan mereka, menjaga kehormatan mereka, mendoakan keridhaan untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka, meneladani mereka, mengikuti mereka. Wa nusni alaihim, dan kita memuji mereka. Wa nakuffu alsinatina anitta'ni fihim au fi ahadin minhum. Dan juga termasuk hak mereka adalah kita memuji mereka dan menahan lidah-lidah kita tidak mencerca mereka, tidak mencerca seorang pun dari mereka. Au nakhudu fi ma jara bainahum min alfitnati wal hurum. Dan juga termasuk hak mereka, kita tidak masuk dalam pertikaian mereka, enggak ikut campur dalam pertikaian mereka, fitnah yang terjadi di tengah mereka. Jangan sok menjadi hakim, jangan sok untuk membela yang ini mencerca yang itu. Kalian siapa? Kita siapa? Sedangkan mereka sudah jelas dalam Quran wa sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang diridhoi oleh Allah. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. As-sabiqun al-awwalun, mereka generasi pertama umat ini. Mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kalau mereka sebaik-baik manusia, khairu ummatin ukhrajat linnas, kalau mereka generasi yang mardiyun, yang diridhai, sedangkan kita siapa? Kita enggak mendapatkan tazkiyah la fil Quran wa la fis sunnah. Kita enggak mendapatkan jaminan kalau kita diridhai. Tidak seperti mereka yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, min fawqi sab'i samawat, kalimat radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Maka ikhwan ibn na'azukumullah, la nakhudhu fi ma jara bainahum, jangan kita masuk dalam pertikaian yang terjadi di tengah mereka atau fitnah yang terjadi di tengah mereka. Apakah perang Siffin ataupun perang Jamal ataupun yang lainnya. Li'anna kullu wahidin minhum mujtahidun, karena semua mereka para sahabat yang mulia dalam fitnah-fitnah tersebut, mereka bersungguh-sungguh berijtihad dan mereka berupaya untuk mencari yang paling hak Hanya saja kemudian mereka berselisih dan berbeda pendapat. Wal mujtahid, seorang yang berijtihad, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau asam mendapatkan dua pahala, kalau akhta mendapatkan satu pahala. Dua-duanya mendapatkan pahala karena mereka berijtihad. Faminhum mujtahidun musib, di antara mereka ada yang berijtihad dan tepat ijtihadnya. Lahu ajrani, mendapatkan dua pahala. Wa minhum mujtahidun akhta'a fi, mujtahid akhta' wa lahu ajrun wahid. Dan ada di kalangan mereka yang berijtihad pula tetapi keliru ijtihadnya, mendapatkan pahala, satu pahala. Allah berikan pahala dan Allah maafkan kesalahannya karena mereka bersungguh-sungguh mencari yang hak. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar Utsman ibn Affan dibunuh, maka dia kerahkan pasukan besar dari Syam mendatangi Madinah menuntut qisas. Pembunuh Utsman harus diqisas. Apa dalilnya? Bawa dalil, berijtihad. Karena Allah berfirman, "Faman qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana." Siapa yang terbunuh secara zalim, maka walinya berhak untuk menuntut qisas. Sedangkan beliau termasuk kerabatnya, keluarganya, maka menuntut qisas. Tetapi ketika itu zaman bukan zaman global seperti sekarang. Berita tentang terbunuhnya Utsman berjalan ke Syam membutuhkan waktu hampir satu bulan. Setelah sampai di sana, bagaimana keadaan di Madinah? Sudah berbeda. Karena mereka sehari saja kehilangan khalifah, kehilangan Amirul Mukminin, tidak bisa tenteram mereka. Tidak mungkin satu masyarakat tanpa pemimpin. Maka mereka sudah memilih pemimpin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Belum lagi setelah mendengar berita itu, berjalan lagi sekian lama sampai ke Madinah. Di Madinah sudah berbeda keadaan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku Amirul Mukminin. Aku sudah dibaiat. Engkau baiat kepadaku, kita akan urus." Lah, seharusnya diurus dulu masalah ini, baru urusan Amirul Mukminin, urusan baiat. Khonibina azakumullah, terjadilah kesalahpahaman. Sehingga barakallahu fikum, masing-masing dengan hujjah, masing-masing dengan dalil, dan masing-masing mujtahid. Wal mujtahid lahu ajrun. Seorang yang beristihad mendapatkan pahala. Ima satu wa ima dua. Kalau tepat dapat dua, kalau keliru dapat satu. Artinya upayanya untuk mengikuti dalil dapat pahala. Maka barakallahu fikum. Qauluhu wa la nadhkur ahadan minhum illa bil khair. Ucapan beliau, dan kita ahlu sunnah tidak menyebut seorang pun dari para sahabat kecuali dengan kebaikan. Li'annahum yuridunal haq. Karena para sahabat semuanya menghendaki kebenaran. Wajtahadu, dan semuanya berijtihad, berupaya untuk mencari kebenaran. Wa kullun minhum amila biijtihadih. Maka masing-masing dari mereka beramal dengan ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Fa minhum man huwa musib, di antara mereka ada yang tepat ijtihadnya. Wa minhum man huwa mukhti, di antara mereka ada yang salah ijtihadnya. Tetapi seorang yang berijtihad kalaupun salah tetap mendapatkan pahala dan kesalahannya maghfurun lahu. Dan ini dengan hujjah, dengan dalil. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Khata'uhu maghfur, berarti kesalahannya diampuni, malah dapat pahala. Wa kulluhum sahabatu Rasulillah. Mereka semua sahabat-sahabat Rasulullah. Muawiyah Ibn Abi Sufyan, sahabat Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang tercinta, yang dicintai dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Qul inna a'udzubikumullah. Maksudnya Sa'ad adalah dari kalangan laki, dari kalangan laki-laki. Karena merasa Rasulullah SAW begitu dekatnya dengan dia, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, yang kami maksud dari kalangan laki-laki. Kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Yani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu." Sudah sangat jelas. Maka kejadian fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, apakah perang Jamal atau perang Siffin yang melibatkan beliau-beliau ini, hati-hati lidah kita. Jangan sok jadi hakim, menyalahkan yang ini, mengejek yang itu, merendahkan yang ini. Sekian banyak tokoh-tokoh dakwah tergelincir. Kita tidak bicara Syiah yang memang musuhnya para sahabat. Orang yang katanya bukan Syiah terjerumus. Sayyid Qutb mencerca Uthman ibn Affan. Maududi mencerca Abu Musa al-Asy'ari. Mencerca Ibn Hazm, sekian sahabat mencerca. Penulis 60 sahabat mencerca sahabat di dalamnya. Tergelincir. Apalagi Syiah, apalagi mutasyayyi'in, kaum muslimin yang saya hormati. Maka hati-hati, jangan kita terlibat di dalamnya. Sungguh bagus sekali ucapan seorang khalifah, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Alhamdulillah, Allah selamatkan tangan-tangan kita dan pedang-pedang kita dari darah yang tertumpah pada fitnah-fitnah tersebut." Alhamdulillah, tangan kita bersih dari darah-darah fitnah ketika itu. Maka jangan kotori mulut kita dengan fitnah tersebut. Iya kan? Alhamdulillah kalian, kita semua lahir setelah fitnah itu selesai. Berarti selamat kita. Enggak ikut sana, enggak ikut sini, enggak angkat pedang, enggak ikut menumpahkan darah, tidak terlibat. Kenapa? Sudah diselamatkan oleh Allah, tangan kita enggak terlibat, mulut kita ikut terlibat. Ini maksud ucapan Umar ibn Abdul Aziz. Alhamdulillah yang menyelamatkan tangan-tangan kita dari darah mereka dalam fitnah. Maka hendaklah kalian jaga lidah-lidah kita agar jangan terlibat. Sudah diselamatkan tangannya, mulutnya ikut-ikutan. Ini memang kurang ajar Muawiyah, merebut haknya Ali. Ini kurang ajar Ali. Kenapa dia tidak mau membela Utsman? Ini ikhwan fillah na'azakumullah, siapa kamu? Tidak mungkin. Mereka-mereka para sahabat yang mulia, yang mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita berhusnuzan pada mereka karena mereka orang-orang yang radhiyallahu anhum, orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Sama seperti kita bicara ghibah tadi, kita bicara husnuzan. Ghibah haknya, atau dikatakan haknya seorang muslim untuk tidak kita ghibahi. Iya kan? Maka siapa yang menggibahi seorang muslim sunni ahlu sunnah, maka dia dalam keadaan berbuat dosa besar. Apalagi yang digibahinya para ulama, apalagi para sahabat. Demikian pula su'udhan. Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang su'udhan. Inna ba'da dhanni ismun, wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kata Allah. Maka jangan tajassus, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana kalau su'udzon kepada seorang muslim, mu'min, sunni, ahli sunnah? Haram. Tidak boleh su'udzon, berburuk sangka. Apalagi berburuk sangka kepada para ulama, apalagi berburuk sangka kepada ulamanya ulama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang merupakan jembatan kita kepada Rasulullah SAW. Apa makna jembatan kita kepada Rasulullah? Kita menimba ilmu dari Rasul melalui mereka. Kalau mereka dicerca dan dijatuhkan, jembatan tadi terputus. Dari mana kita dapat hadiah? Kalau bukan an Aisyata radhiyallahu ta'ala anhu, an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, an Muawiyata, an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa an Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dari mereka. Maka jangan su'udzan, jangan berburuk sangka. Kalau kita su'udzan, kita tidak akan menerima riwayat dari mereka, hadis dari mereka. Jangan-jangan mereka berdusta, jangan-jangan mereka mengganti, jangan-jangan mereka menambahi, jangan-jangan mereka merubah, menyembunyikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti Syiah Rahullah. Qala, selanjutnya berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wala nadkhul fi ma jara bainahum. Maka jangan kita masuk pada apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari perselisihan. Ta'ammal hadhihi al-ayah. Perhatikan ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, dan yang datang setelah mereka. Setelah siapa? Setelah muhajirin, setelah ansar. Karena ayatnya dalam surat Al-Hasyr pertama membicarakan tentang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Setelah Allah kisahkan muhajirin dan Allah puji, ulaika humus shadiqun, Allah ceritakan orang-orang ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim, dan yang mempersiapkan tempat dan keimanan dari sebelum mereka datang. Ini ansar. Yang yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah puji, ulaika humul muflihun. Setelah menyebutkan muhajirin, setelah menyebutkan ansar, dikatakan oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, ay, ya'ni, ba'dal muhajirin wal ansar, yang datang setelah muhajirin dan setelah ansar. Mereka hendaklah, atau mereka orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Kalau kita teliti lagi, bahwa ayat ini berbicara tentang faid. Ayat ini berbicara tentang faid. Faid, pampasan perang, kata Allah, lil fuqara muhajirin, walladzina tabawa uddar, dan untuk orang ansar, dan untuk mereka-mereka yang jauh min ba'dihim, untuk mereka-mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar, dan kemudian mendoakan orang-orang yang lebih dulu beriman dengan kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman, dan jangan jadikan di hati kami ada ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang lebih dulu beriman. Maka kata Imam Malik, yang berhak mendapatkan faid pembahasan perang tadi adalah orang yang memuliakan sahabat dan mendoakan sahabat. Maka siapa yang mencerca sahabat, siapa yang tidak mendoakan dengan kebaikan pada para sahabat, la yastahiqul faid, mereka tidak berhak untuk mendapatkan fai' abada. Ini fiqihnya dari Imam Malik rahimahullah. Karena ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fai', Allah katakan lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fuqara dari muhajirin. Walladzina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang ansar yang mempersiapkan tempat. Dan yang datang setelah mereka mendoakan mereka dengan ampunan dan berdoa agar hatinya tidak punya kedengkian pada mereka. Ini yang berhak untuk mendapatkan fai'. Maka siapa yang mencerca sahabat tidak berhak mendapatkan fai'. Walihada yaqulu Syekhul Islam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam masalah ini, qal min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah adalah selamatnya hati mereka dan lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min usul ahli sunnah, termasuk prinsip-prinsip ahli sunnah. Selamat lidahnya dan selamat hatinya. Lidahnya, karena Nabi mengajarkan fa'amsiku, tahanlah lidah kalian. Hatinya, karena ayat ini, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami memiliki kedengkian kepada para sahabat. Ya Allah, jangan jadikan hati kami memiliki kedengkian kepada mereka-mereka yang sabaquna bil iman, yang lebih dulu dari kami beriman. Maka mereka-mereka yang mencerca sahabat, mencerca orang yang lebih dulu beriman, maka mereka sungguh bukan ahlus sunnah. Imma syi'ah rafidah, atau mutasyayyi'in, atau orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Ahlul hawa, para pengekor hawa nafsu. Orang-orang yang hanya mengikuti dendam, hanya mengikuti hawa, hanya mengikuti emosi. Salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, maknanya fala yubghiduna ahadan minhum. Maknanya tidak membenci seorang pun dari mereka. Kasihan mereka-mereka yang dicekoki. Tahu dicekoki? Dipaksa untuk meminum racun, yaitu kedengkian para sahabat. Sehingga sampai dinasehati dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, dengan ayat dan hadis. Apa jawabannya? Saya sejak kecil sudah mendengarkan tentang kisah betapa jahatnya Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Betapa jahatnya mereka kepada kakek saya, Ali bin Abi Thalib. Ini pernah saya dapat yang demikian. Bagaimana bisa berubah? Kalau nyanyi ninak bobonya ketika mau tidur, itu cerca sahabat. Tahu kamu, wahai anakku, bahwa kakek kita dulu Ali bin Abi Thalib didolimi oleh fulan, fulan, fulan, fulan. Mereka itu para pengkhianat. Memupuk dendam sejak kecil. Dari mulai buku-buku bergambar untuk TK dan SD yang diterbitkan oleh Mizan sudah dibahas. Memupuk dendam kepada para sahabat. Maka bagaimana mungkin akan bisa berubah dalam sebentar saja? Bagaimana bisa berubah dalam satu majlis? Sulit untuk berubah. Inna Allah tajaza sahibul bid'ah ani taubah. Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi pemilik kesesatan untuk bertaubat. Sulit untuk taubat. Susah untuk dia kembali. Karena sudah dipupuk sejak kecil untuk benci kepada para sahabat. Kasihan mereka. Kembali kepada kita. Qala fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum. Maka yang namanya selamat hati tidak benci pada mereka, selamatnya lidah tidak mencerca mereka. Wala yatanaqqasuna, dan tidak mengurangi hak mereka, tidak merendahkan mereka, tidak menjatuhkan mereka. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalaupun salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa mengimbangi mereka. Bahkan tidak bisa menyamai, tidak bisa pula setengahnya. Kalimat la tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku. Sudah ada larangan yang sangat jelas dalam riwayat yang tersahih, karena diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Yang paling sahih setelah Kitabullah, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ini pada dua-duanya muttafaqun alaih. Jangan cerca, kata Nabi, sahabat-sahabatku. Sudah sangat jelas. Maka agama mereka agama menentang Rasul, agama Syiah, agama menentang sahabat, bahkan agama menentang Ahlul Bait. Bahasa Arabnya Rafidah, itu penentang Ahlul Bait. Yarfud, menolak, menentang ucapan-ucapan Ahlul Bait. Maka mereka golongan penentang Ahlul Bait, bukan golongan pencinta Ahlul Bait. Thumma ya'ti mutakhallif aqlin muhtazzul iman wa fihi hawa wa yatakallam fi sahabatir rasul wa hadha law kana min al-firaq ad-dallah lam nastaghfir alayhi lakin al-mushkilah annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jamaah. Sudah ada larangan sangat jelas, kata beliau, kemudian datang seorang yang menyelisih larangan Rasulullah ini, menyelisih akalnya sendiri, yang sangat minim imannya, wafihi hawa, dan hatinya dikuasai hawa nafsu, berbicara tentang sahabat, tentang kejelekan mereka, tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza law kana minal firaqid dhalah, kalau saja dia dari kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, mungkin kita enggak akan berpanjang lebar. Cukup menyatakan Syiah Rafidhah sesat, selesai. Lakin al-mushkilah, tetapi yang bermasalah, muskilahnya adalah orang-orang yang berbicara tentang sahabat ini yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, mengaku sebagai orang yang mengikut sunnah, orang mengikut sahabat, dan tidak mengaku sebagai Syiah Rafidhah. Kami ahli sunnah wal jamaah. Tapi tiba-tiba mencerca Utsman ibn Affan. Sudah kita sebutkan tadi, para hizbiyun, ikhwaniyun, seperti Said Qutb Maududi dan sejenisnya, terjerumus mereka dalam mencerca sahabat. Bahkan beberapa orang-orang yang masih hidup sekarang ini dan dianggap kemarin belum lama sebagai tokoh ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, salafi, ikut tergelincir dalam masalah ini. Apakah Yahya al-Hajuri ataupun yang sejenisnya, yang sebelumnya al-Misri, Abul Hasan, dua-duanya terjerumus tentang sahabat. Kalau Syiah Rafidhah selesai, kita gak akan panjang lebar. Memang mereka orang-orang yang menentang, dan memang musuh-musuh Rasul, musuh-musuh sahabat. Tapi mereka yang mengaku ahli sunnah salafi, kenapa menyatakan seperti itu? Ada yang menyatakan sahabat dengan Tsarsarun. Orang-orang yang sembarangan katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang yang terburu-buru. Memang para sahabat terburu-buru. Qala minna azakumullah, kenapa enggak memilih kata-kata yang paling baik? Dan jangan kita menjelekkan mereka, menjatuhkan mereka, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala minna azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau tidak hati-hati, siapa saja bisa tergelincir. Siapa saja bisa tergelincir dalam masalah ini. Maka ingat hadis yang tadi diucapkan dalam matan bahkan. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut tentang sahabat-sahabatku, tahan diri kalian. Hadisnya dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Abu Nu'aim fil Hilyah dari hadis Ibnu Mas'ud wa shahahahu Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Nomor 545. Cukup. Ini sebagai modal agar kita selamat. Kalau bicara sahabat, hati-hati. Kalau berbicara sahabat, hati-hati lidah. Jaga. Jangan sampai kita merendahkan mereka atau menjatuhkan mereka. Yaqul hadza min at-tahqiq at-tarikhi. Alasannya apa? Mereka menjelekkan sahabat tadi. Alasannya, kata Syaikhul Fauzan, ini adalah tahqiq tarikhi. Ini hanya menulis kenyataan sejarah, katanya. Astagfirullah. Kenyataan sejarah. Memang kenyataan sejarah bahwa dia berkhianat. Atau dia begini, dia begitu, dijelekkan. Astagfirullah. Terus, apa makna ayat Allah Subhanahu Wa Taala? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibahi. Oh, jadi kalau gibah untuk menceritakan sejarah boleh. Menceritakan kejelekan si fulan, menjelekan si fulan. Fa hal anta mukallafun bitahqiq at-tarikh? Apakah engkau diberi kewajiban oleh Allah untuk menulis sejarah kejelekan mereka? Hadirin azakumullah. Yang aneh lagi, yang menulis tentang perselisihan sahabat, perbedaan sahabat, dan pertentangan sahabat. Khusus. Ditulis sama dia. Sahabat ini bertentangan dengan sahabat ini. Sahabat ini bermusuhan dengan ini. Yang ini bersalah paham dengan yang ini. Yang ini ditulis oleh dia. Fauzi al-Asari. Ya apa lagi ini? Maksudnya apa? Mau mengajarkan kepada kaum muslimin, lihat para sahabat bertikai begitu. Ajib. Ini khun ibn a'azakumullah. Tadkhul fi syai' la tadri anhu. Masuk dalam satu perkara yang dia sendiri tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu. Untuk apa? Kenapa? Apa maslahatnya? Apa madaratnya? Wa yatarattab alaihi khuturah. Padahal ya tarattab alaih memiliki konsekuensi di belakangnya khuturah, bahaya besar. Nusyakkikun nas, membuat manusia jadi ragu. Membuat manusia jadi ragu. Tentang sahabat, tidak lagi thiqah, menjadi ragu. Aduh, ini gimana kalau para sahabatnya bertikai seperti ini? Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Beberapa rawi-rawi hadis, ahlul hadis, ketika duduk di majlis mendengarkan hadis, mereka mencatat. Tiba-tiba disampaikan satu hadis, yang ini mencatat, yang ini enggak mencatat. Yang berikutnya catat lagi. Satu lagi tidak mencatat lagi. Selesai ditanya, kenapa? Engkau enggak mencatat. Kalau ada hadis tentang sesuatu yang terkesan menjelekkan sahabat, aku enggak catat. Aku tidak mau meriwayatkan tentang menjelekkan sahabat. Ya ikhwan fillah na'azakumullah. Padahal riwayat enggak ada untungnya. Apa untungnya? Untuk membuat mereka bingung. Ini ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin insyaallah. Maka semestinya kita harus tahu bagaimana mencari ilmu dan menimba ilmu. Kita harus melihat mana yang aslah, mana yang lebih saleh agar kita selamat. Wa tughru quluban nas ala sahabati Rasulillah SAW. Jangan sampai kita ini kemudian membikin orang lain jadi kemudian melihat sahabat dengan mata sebelah. Oh, ternyata sahabat juga sama dengan kita. Rebutan kekuasaan. Padahal sama sekali bukan rebutan kekuasaan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Karena bayangan sendiri. Jahil, kemudian sok belajar tarikh, kemudian tidak menyaring riwayat. Semuanya dimakan. Ada dalam tarikh At-Tabari, ada dalam tarikh ini, ada dalam tarikh itu. Khamidina azakumullah. Mereka membawakan riwayat dengan sanad-sanadnya. Apakah kalian periksa sanadnya? Tidak. Astagfirullah. Berarti kalian makan seluruhnya. Wallahi kayak Hatibul Lail. Hatibul Lail, pencari kayu bakar di malam hari. Petik, masukkan keranjangnya. Cari kayu bakar, petik, masukkan keranjangnya. Sampai yang dia masukkan adalah ular. Karena malam. Maka dia dipatuk dari belakang, mati. Apa kesalahan dia? Tidak bisa membedakan mana ranting, mana ular. Ini namanya Hatibul Lail. Maka Hatibul Lail akan binasa. Hatibul Lail akan celaka. Hatibul Lail ini sangat berbahaya. Kalau dia mengkaji dari kitab-kitab induk yang di dalamnya sekian banyak riwayat dengan sanadnya yang tidak diperiksa, bahan mentah, kemudian anak ini, pemula ini baru bisa bahasa Arab masuk ke dalamnya. Celaka dia. Celaka dia. Dia tidak bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Dia tidak bisa membedakan mana rawi yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Maka dia akan celaka karena memasukkan ular ke dalam keranjangnya, padahal itu adalah ular, bukan kayu bakar. Maka akan binasa. Kalau binasa karena ular, mati. Tetapi binasa karena salah memilih hadis, riwayat-riwayat, karena tidak memeriksanya, tidak mencari mana yang sahih, sesat. Lebih besar mana sesat dengan mati? Mati kalau husnul khatimah tidak apa-apa. Semua manusia ahli sunnah akan berharap husnul khatimah. Tapi kalau sesat, na'udzubillah. Apalagi kufur, na'udzubillah. Maka ikhwanina a'azakumullah, alaikum bil ulama. Atas kalian, atas kita semua, untuk tetap bersama para ulama. Jangan lancang, jangan sembarangan, jangan sok merasa sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa mencari sendiri, kemudian seperti Hatibul Lail, mengambil kitab-kitab dari tarikh, kemudian membaca yang ini dan yang itu, yang kadang-kadang mengerikan. Wallahi, wallahi, wallahi, mengerikan. Saya pernah baca sesuatu yang sangat menakutkan dalam kitab-kitab tersebut. Dan alhamdulillah, setelah tanya ke sana kemari, riwayatnya dhaif. Sampai hari ini saya merasa duhai, kiranya saya enggak pernah membaca kisah itu. Kisah perselisihan di kalangan para sahabat. Menyesal. Duhai, kiranya saya enggak pernah membaca kisah yang seperti itu. Tayyib, ikhwan ibn na'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ini pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.